Bismillah, alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah sallama tasliman kathira amma ba'd. Saya kita ambilkan baca kitab syarah Tabtrinada wa binus sudali ibn Hisham al-Ansari rahmatullah. Sekarang kita masuk atau masih kita pada pembahasan daripada Al-Munada. Pembahasan yang berkait dengan Al-Munada adalah ahkam tabi'ah lil-Munada, hukum-hukum yang mengikuti hukum-hukum munada yang berkaitan dengan al-munada. Al-asal faslun wa yajri ma ufrida aw udifa makrunan bi al min na'til mabni wa ta'kidihi wa bayanihi wa nasabihi al-makrun bi al ala lafzihi aw mahallihi wa mawdifa mujarradan ala mahallihi ونعت أين على لفظها والبدل والمنسوق والمجرد كالمنادى المستقل مطلقا. Sekarang kita akan memasuki pembahasan tentang tabi'nya munada. Kalau hukum-hukum munada sudah kita lewatkan nih. Sekarang tabi'nya bagaimana? Yang datang setelah munada, apakah berupa na'at ataupun taukid ataupun badal ataupun yang lainnya? Faslun, fasal. ويجري ما أفردا أو أضيفا مقرونا بأل من نعت المبني وتأكيده وبيانه ونسبه المقرون بأل على لفظه. ما أفردا تابع yang مفرد bukan مضاف. ما أفردا apa yang ia dimufradkan, tabi yang mufrad maksudnya bukan مضاف. Atau أضيفا مقرونا تابع yang diidhafahkan dalam keadaan dia digandengi dengan al, ya min na'til mabni berupa na'at dari yang mabni, jadi ma di sini ditafsirkan dengan min, ya wa yajri ma min gitulah, ya na'til mabni wa ta'kidihi wa bayanihi, ya jadi berlangsung apa-apa dari tawabi' yang dia mufrad bentuknya atau dia bafahkan dalam keadaan beral berupa na'at dari yang mabni, taukid dari yang mabni, ataf bayan dari yang mabni, ataf nasak dari yang mabni, dan juga tabi yang al-makrun bi al, ya, yang bergandengan dengan al ala lafzi, yakni dia diitba'kan kepada lafaznya. Di sini disebutkan min na'til mabni, berupa na'at dari mabni. Sudah kita lewatkan pembahasan tentang munada, bahwasanya munada itu ada yang mabni dan ada yang mu'rab. Yang mabni kan ada dua, ya kan, mufradul alam itu kan, mufradul alam, dan yang kedua nakirah maksudah, ya. Jadi kalau tadinya mufrad atau dia mudhaf tapi beral, ya ia datang sebagai na'at dari munada yang mabni, dari nakirah maksudah atau dari munada mufradul alam, ataukah dia bentuknya na'at dari yang mabni yang tadi, ya munada yang mabni, ataupun takkidnya, taukidnya, ataupun ataf bayannya, ataupun nasabnya. Ya. Tadi kata alo atau nasab dikasih tambahan al-makruni bi'al, ataf nasab yang beral. Ya yajri ala lafzi, jadi itu yajri ma'ufrida ala itu. Jadi ala lafzi ini muta'aliki dengan yajri. Berlangsung pada lafadnya munada. Bagaimana lafadnya munada yang mabni? Mabni ala bom, ya kan? Ya Muhammadu, ya kan? Ya Zaidu, ya. Kalau dia mufrad, ya, mabni di atas dhamma. Kalau dia musanna, mabni di atas alif sesuai dengan bagaimana rafa'nya ketika dia mu'rab kan. Kalau jamak mudzakkar salim, ya Muhammadun. Mu'annats salim, ya Hindati. Ya. Jadi tabi' ya, dari munada yang mabni tergambarkan munada yang mabni ada berapa? Dua, mufradul alam dan apa nakirah? Maksudah ya rajulu ya zalimu, ya. Kalau tabi'nya itu adalah, ya, bentuknya mufrad bukan mudhaf, atau dia mudhaf tapi beral, apakah tabi'nya itu berupa na'at atau taukid atau ataf bayan atau ataf nasab yang ataf nasab itu bergandengan dengan al, maka tabi ini diitba'kan kepada lafadznya madhu munadanya. Tadi kan munadanya mabni ya somay, maka tabinya marfu gitu dengan bombah, ya. Nanti akan datang contohnya. Seperti ya Zaidu dikasih na'at misalkan, ya. Na'atnya mufrad, Al-Dhorifu misalkan ya. Ya Zaidu Al-Dhorifu di Dhammah. Ya. Atau dikasih atau bayan ya Sa'idu Kurzu gitu. Kita kepada lafadznya. Ya nanti insyaallah. Au mahallihi atau itu ada dua pilihan atau kepada mahalnya. Ya, itu titik. Ya. Sampai di sini paham enggak nih sampai sini? Au mahallihi jadi berlangsung ya apa yang dijadikan mufrad atau berlangsung apa yang mufrad. Mufrad itu apa? Di sini bukan bukan mudhaf dan syarri bil mudhaf. Ya. Apa yang dia berlangsung dalam keadaan mufrad atau mudhaf beral berupa na'ada ini mungkin kalau lebih enaknya langsung ke na'ada dia dan berlangsung ya wa yajri berlangsung na'ad dari yang mabni atau taukid dari yang mabni atau ataf bayan dari yang mabni atau ataf nasab yang bergandengan dengan al dari yang mabni dalam keadaan yang mufrad atau diidhafahkan. Ya, tapi bafahkan tapi dia beral ala lafzi boleh berlangsungnya kepada lafadznya ini diitba' kepada lafadznya matbu'nya munadanya yang mabni itu au mahalli atau diitba' kepada mahalnya. Mahalnya bagaimana? Syaratnya ya zaidu ya zalimu nasab. Jadi boleh rafa boleh nasab gitu. Kemudian bahasa kedua ini berbeda lagi. Wa ma udhifa mujarradan ala mahalli adapun apa yang diidhafahkan yakni tabi' yang mudhaf wa maudhifa ya tabi' yang mudhaf tapi dia mujarrad dan kosong dari al maka dia hanya diidhaf kepada mahalnya munada itu yang mabni. Mahalnya apa munada tadi? Nasab berarti dari fathah saja kalau kosong dari apa? Dari al ya. Ya Zaidu sahiba amrin misalkan sahiba saja ya Zaidu sahiba amrin enggak boleh sahibu. Kenapa? Karena sahib tidak beral. Kalau beral, ya boleh dengan dua sisi. Wa na'atu ayyin ala lafziha. Adapun na'at bagi ay, itu kepada lafadznya. Lafadznya ayu bagaimana? Dhamma kan? Ya ayyuha an-nasu. Ya ayyuha rajulu. Ya ayyatuha nafsu. Ayu mabni di atas dhamma. Maka tabi'nya, itu melihat kepada lafadznya ayunya. Lafadznya dia dhamma maka tabi'nya marfu ya di atas dhamma ya. Wal badal nah titik ini bahasa berikutnya ini yang kedua ya bahasa kedua bahasa ketiga badal wal badal wal mansub al mujarrad badal dan ataf nasab yang kosong dari al ya badal al mansub maksudnya apa yang dijadikan sebagai ataf nasab badal dan ataf nasab yang kosong dari al ya dan juga dari ufa kal munada al mustaqilli mutlaqa itu keadaannya seperti munada yang tersendiri ya secara mutlak jadi hukumnya badal ataupun ataf nasab yang kosong dari al dan juga idhofah itu seperti munada yang disendirikan secara mutlak ya insyaallah nanti akan datang ya rinciannya jadi di sini dibahas tiga hal ya tentang apa tawabi' dari munada hal yang pertama adalah boleh pada tabi ini satu dari dua sisi diidba' kepada lafadznya munada atau diidba' kepada apa mahalnya munada kapan demikian terjadi yakni ketika tabi'nya itu berupa na'at taukid ya apa bayan dan apa nasak yang bergandengan dengan al gitu ya. Tapi syaratnya tadi mufrad ya mufrad atau dia mudhaf tapi beral gitu. Kemudian yang kedua, pembahasan kedua tabi'nya diitba'nya hanya kepada mahal saja. Tidak boleh kepada lafadznya munada. Ya, kapan? Ketika apa? Ketika tabi'nya diidhafahkan dalam keadaan kosong dari al. Nah, itu pembahasan yang kedua. Yang ketiga, ya tabi'nya itu dihukumi seperti munada tersendiri. Ya, kapan ya? Ketika dia, ya, berupa na'at ataupun badal ataupun ataf nasab yang kosong dari al, ya, yang dia datang sebagai tabi dari ayu, munada yang berupa ayu. Lihat tak syarahnya mungkin. Setelah kita lihat syarahnya nanti insya Allah jelas ini maknanya. Syarah hadzal faslu maqulun li ahkami tabi'il munada. Syarah pasal ini ditetapkan untuk menjelaskan hukum-hukum yang berkait dengan tabi' bagi munada. Tabi'nya munada, masa munada sudah lewat. Tabi' ada berapa? 5 ya, secara rinci. Sifat, na'at, taukid, badal, atau nasakh, dan apa bayan. Bagaimana salah satu dari 5 ini ketika menjadi tabi' dari munada? Nah ini dibahas di sini. Walhasilu, dan kesimpulannya, hasilnya, annal munada idza kana mabniya. Kawasannya munada, apabila munada itu mabni, kapan munada mabni? Ketika dia mufradul alam atau nakirah? Maksudah. Ya. Kalau mufradul alam, nakirah, ya, mufradul alam sebelum dijadikan sebagai munada sudah nakirah. Dan ketika dimasuki munada, bertambah nakirah lagi. Kalau mufradul nakirah maksudah, dia tadinya nakirah, rajulu, zalimu, ghafilu, kemudian dimasuki munada jadi dia ta'arrafa menjadi ma'rifah dengan al-qasdu wa iqbal alaih. Dengan al-qasdu wa iqbal alaih. Dengan meniatkan seorang tertentu dan menghadap kepadanya menjadi ma'rifah ya nakirah maksudah. Wa kana tabi'uhu na'tan. Jadi apabila munadanya mabni sudah tergambarkan kapan munada mabni dalam berapa keadaan? 2. Kemudian tabi'nya na'at atau taukid atau atafayan atau ataf nasakh yang beral. Paham? Ya. Ataf nasakh yang beral. Wa kana ma'a dhalik mufradan atau mudhafan wa fihi al-alif wal lam. Bersama dengan itu ia mufrad bentuknya. Ya, badal atau taf nasab na'at taukid bayan atau ataf nasab bersama dengan itu dia bentuknya mufrad atau mudhaf tapi bersamanya ada al gitu. Maka ketika itu jaza fihi ar-raf'u 'ala lafdhil munada. Boleh pada tawabi' tadi rafa' ala lafzil munada karena diitba'kan kepada lafaznya munada, dibawa kepada lafaznya munada. Lafaznya munada kan mirip dengan rafa' ya, meskipun dia mabni kan. Ya seperti ya zaidu yang dia akan dicontohkan. Ya zaidu dia mabni, meskipun mabni itu arid, sifatnya arid. Ya aslinya kan zaidun kan mu'rab ya. Jadi perkara dia mabni itu arif, sesuatu yang datang setelahnya karena ada sebab menjadi munada. Ya tabi' tadi apakah bentuknya taukid, tabayan, atau nasak yang beral. Kalau dia mufrad atau mudhaf dalam keadaan dia beral, boleh untuk tabi' ini dirafakkan karena dibawa kepada lafaznya munada, atau dinasobkan karena dibawa kepada mahalnya munada. Taqulu fil na'at, engkau katakan dalam contoh na'at, ya zaidu al-zarifu dirrafa, dengan rafa. Kenapa diromahkan? Karena hamlan ala lafzi al-munada, dibawa kepada lafadi munada. Lafadi munada dhammah kan ya, mirip dengan rafa meskipun dia mabni, maka tabinya al-zarifu ikut rafa kan ya. Sehingga ya zaidu ya harfu nida mabni ala sukun. Kemudian zaidu munada mabni ala dham atau ditambahkan mufradul alam mabni mufradul alam mabni ala dham di mahalli nasbin maf'ulun bih. Ya adzarifu itu na'at ya. Na'at marfu hamlan ala lafzi zaid karena dibawa kepada lafznya zaid. Marfu ala matrafi adzamma adzahira ala akhirih. Boleh juga dibaca fathah wa adzarifa bin nasbi dengan nasab. Karena membawa kepada apa? Mahalnya Zaid. Ya, dibawa kepada mahalnya Zaid. Ya. Insyaallah paham ini ya. Ya. Meskipun istilah rafa, apabila diistilahkan dengan rafa ya ada pembicaraan. Tapi enggak masalah lah dalam masalah i'rab. Ya, enggak pengaruh dengan maknanya karena sebenarnya nahwu demikian mengi'rabnya. Al-Faris, misalkan Al-Faris, marfu alih na'at. Kenapa hamlan ala lafzi Zaid? Ataupun itba'an ala lafzi Zaid. Boleh-boleh dibaca fathah, ya, karena dibawa kepada mahalnya Zaid yang nasab. Itu contoh pada apa? Na'at. Abid ta'kid dan contoh pada ta'kidnya. Ya, kalau kita lihat contoh ini ya, Zaidu al-Zarifu. Kenapa boleh dua sisi al-Zarifu, al-Zarifa? Karena terpenuhi syarat-syaratnya tadi. Ya. Pertama dia al-Zarif datang sebagai na'at. Kemudian dia apa? Mufrad. Ya. Mufrad kan? Kemudian mufrad dan bukan mudhaf. Ya, bukan mudhaf. Ya, sudah selesai lah mufradnya. Karena dia mufrad. Ya. Kemudian contoh yang berikutnya wa fi ta'kid, kemudian pada taukid. Ya tamimu ajma'una, wa tamim. Ya, ajma'una seluruhnya. Apa i'rabnya ajma'un? Sebagai taukid dari tamim wa hayy. Sebagai tamim ajma'un seluruhnya. Boleh dikatakan ajma'un hamlan 'ala lafdz tamim karena dibawa kepada lafadznya tamim yang surahnya seperti rafa' meskipun itu dhammah. Maka ajma'un sebagai taukidnya marfu'. Ya, alamat surah al waw. Ya, no jamul mudzakkar salim. Kemudian boleh juga ajma'in ketika dibawa kepada mahalnya tamim yang nasab. Ya. Kalau tamim itu sendiri ya i'rabnya ya tadi mabni 'ala dhamm. Ya, mabni 'ala dhamm. Boleh dengan dua sisi. Ya. Wa fil bayan dan juga pada atfayan ya sa'idu kurzun. Ya, ya sa'idu kurzun. Boleh dibaca kurzun, boleh dibaca kurzan. Ya. Wahai sa'id kurz. Ya. Kurzan atau kurzun, boleh. Ya. Atau pada apa nasab. Ini pada tempat-tempat tadi. Ya. Contoh ya Zaidu wabbahaku. Ya Zaidu wabbahaku, boleh. Wabbahaka, wabbahaka pun boleh. Ya. Karena dia atas nasak yang beral, ya. Abbahak, beral. Kalau tanpa al nanti bahasanya belum. Qala syair, berkata penyair. Ya hakamul warithu an abdil malik. Boleh dibaca ya hakamul waritha. Boleh al warithu an abdil malik. Ya. Wai hakam al warith yang mewarisi dari abdil malik. Sifatnya dari hakam. Ya. Boleh dia dibaca dhamma ataupun fathah. Ya. Ruwiya bi rafi al-warith wa nasbih, diriwayatkan dengan dua sisi rafa dan nasabnya al-warith. Wa qala akhar dan yang lain berkata fama Ka'b ibn Umamah wa ibn Arwah bi ajwada minka ya Umarul Jawada. Tidaklah Ka'b ibn Umamah dan ibn Arwah lebih dermawan dari wahai Umar yang dermawan. Umar bin Abdul Aziz. Wal qafi mansubah, hanya saja di situ dinasabkan al jawada karena qafiyah. Kalau bukan karena itu ya boleh dengan dua sisi. Umar al jawadu boleh al jawada cuma karena qafiyah sebelumnya alif semua mansub semua maka ikut dinasabkan. Jadi syaitnya Umar al jawada. Ya. Di fathah di situ ya karena qafiyahnya nasab semua. Wa illa ya boleh dengan dua sisi. Ya. Karena dia sifat dari munada yang mufrad. Faqala akhar, berkata yang lain, ala ya Zaid wa dhahaku sira faqad jawaztu ma khamar at-tariq. Tahilah wa Zaid wa dhahaku. Dhahaku. Ya boleh juga dhahaka. Sira, hendaknya kalian berjalan. Ya, faqad jawaztu ma, karena sungguh kalian berdua telah melewati khamar at-tariq. Jalan yang kebanyakan orang di situ terputus. Ya, tidak bisa lagi melanjutkannya. Tadi kalian sudah melewatinya. Ya, wa qala Allah Ta'ala ya jibalu awibi ma'ahu at-tayra. At-tayra. Dibaca dalam kira yang syad. Ya, kalau ini riwayatnya sahih juga jadikan hujjah. Wa at-tayru. Ya, wa at-tayru. Wa hadhi amthilatul mufradi. Ini semua adalah contoh-contoh yang mufrad. Nah, itu. Wa kadzal mudhafu alladhi fihi al, demikian pula hukumnya tawabi' yang disebutkan tadi, yaitu apa? Na'at, taukid, sofayan atas nasab. Demikian pula apabila ia mudhaf, kalau tadi mufrad dia, apabila ia mudhaf alladzi fi al, tapi ia beral. Ya, wa kadzalikal mudhaf alladzi fi al. Demikian pula tapi yang mudhaf yang padanya ada al. Contoh ya Zaidu al-Hasanul wajhi. Wal hasana al-wajhi. Wa Zaid yang bagus wajahnya. Boleh dibaca al-Hasanu, boleh dibaca al-Hasana. Ya, kenapa? Karena dia na'at mudhaf al. Kita sudah dilewatkan bahwasanya boleh beral ya, sifat-sifat seperti simfa'il, isma'ful, sifat musyabbaha ketika dia diidhafahkan kepada isimnya yang beral, atau isim yang lainnya tidak beral cuma diidhafahkan kepada yang beral, maka boleh. Ya, ya Zaidu al-Hasanul wajhi, boleh dikasih al-Hasanu karena dia sifat diidhafahkan kepada al-wajh, dan al-wajh beral. Nah, dalam hal ini boleh dengan dua sisi. Ya Zaidu al-Hasanu al-wajhi wal hasan al-wajhi. Wa qala syair, berkata penyairnya, ya sahi ya dhamiru al-ansi. Dibaca juga dengan ya dhamira al-ansi. Ya sahi wa temanku, munada murakham ya, tadinya sahibi wa temanku. Ya dhamiru, wahai unta yang ramping dan kuat ini. Ya. Ya za abdomir. Di sini abdomir sifat dari apa? Ya za abdomir, boleh abdomira. Munadanya mana di sini? Za, za. Ini isim syarah. Mabni ala sukun, si mahali nasbi. Ya. Atau bisa juga dikatakan ya za, za itu mabni ala dhamm al-muqaddar. Ya, ala dhamm al-muqaddar. Ya. Lebih tepat sepertinya. Karena abdomir dirafakkan karena melihat kepada za itu dia mabniya dan somah muqaddar meskipun mahalnya nasab. Jadi mabniya dia itu somah tapi muqaddar mahalnya nasab. Abdomir sebagai sifat dari za ya, boleh dirafakkan ya, abdomiru karena melihat lafadnya za mabni dia somah yang ditakdirkan. Boleh juga di fathah karena dibawa kepada mahalnya za yang nasab. Ya. Ya sahi ya dhamiru atau ya dhamira al-ansi. Ya. Yurwa bi rafi ad-dhamiru wa nasbi, diriwayatkan bait ini dengan merafakkan ad-dhamir dan juga diriwayatkan dengan menasabkannya. Nah itu. Fa in kana tabi'. Nah ini penjelasan dari tadi wa yajri ma ufrida أو أضيف مقرونا بال من نعت المبني وتأكيده وبيانه ونسقه المقرون بال على لفظه أو محله. إذا jadi berlangsung apa-apa dari gitu ya saja, apa-apa dari yang mufrad atau mudhaf tapi beral berupa na'at dari yang mabni atau tawkid dari yang mabni atau tafain dari yang mabni atau apa nasab dari yang mabni yang apa nasab ini bergandengan dengan al ala lafzi, ya jadi berlangsung pada lafadznya, lafadznya munada atau mahalnya munada itu. Kemudian fa in kana tabi'u min hadhihi al-ashya' mudhafan, apabila tabi' dari hal-hal ini mudhaf ya, wa laysa fihi al, kemudian tidak ada padanya al wal lam dan lam yakni al, tidak ada padanya alif dan lam yakni al, ta'ayyana nasbuhu 'ala al-mahal, maka wajib dia nasab karena diitba' kepada mahal, dibawa kepada mahalnya. Ka qaulika, seperti contoh ucapanmu ya Zaidu sahiba amrin, harus ya sahiba dinasabkan hamlan 'ala mahali Zaid karena dibawa kepada mahalnya Zaid yang nasab. Enggak boleh dibaca sahibu, yang boleh tadi kalau mudhofnya beral atau mufrad. Atau kalau ketika na'atnya apa? Na'atnya mudhaf tapi beral ataupun mufrad, boleh dengan dua sisi. Paham ini? Wa ya Zaidu Aba Abdillah. Ini contoh apa nih? Ya Zaidu sahiba amrin. Wa ya Zaidu Aba Abdillah. Hah? Ya Zaidu sahiba amrin. Wa ya Zaid sahiba amrin. Ya bisa juga, sifat juga bisa. Ya. Ya Zaidu Aba Abdillah. Ini apa ini? Ya. Apa? Apa fayan ya? Tadi kan sudah kita lewatkan. bahasanya begitu. Yang sedang dijelaskan kan empat macam tadi kan. Yang pertama tadi na'at, tabi', ta'kid atau bayanan atau nasakh kan. Belum ya badal, belum. Ya, meskipun tergantung niat sih apa badal, apa bayanan badal itu membedakannya. Ya Zaidu Aba Abdillah ini apa bayan. Ya tamimu kullukum ini badal. Ya kan? Au kullahum. Ini boleh. Ya dhamir pada kullakum nah misalnya. Ya dengan mukhatab, dengan khitab kullakum wa juga kulluhum. Ya tamimu kullukum atau kullahum boleh. Kenapa demikian? Boleh dengan dua sisi, boleh dengan dhamir khitab kullakum, boleh juga dengan dhamir ghaibah kullahum. Karena tamim, tamim itu memiliki dua sisi. Sisi yang pertama dia sebagai mukhatab. Munada, iya kan? Maka boleh digunakan dhamir kaf kullakum. Sisi yang lain dia dhamir isim apa isim bohir. Isim bohir itu hukumnya seperti ghaib kan? Maka boleh juga digunakan karenanya kullahum. Jadi lafaz tamim itu dilihat padanya dua sisi sudut pandang. Sudut pandang yang pertama dia sebagai munada, maka seperti mukhatab kan? Ya. Maka boleh digunakan pada apa? Taukidnya dhamir khitab kullakum. Sisi yang lain tamim bentuknya isim bohir dan dia hukumnya seperti isim yang ghaib, dhamir yang ghaib, maka digunakan ketika itu dhamir ghaib kullahum boleh. Ya. Ya tamimu kullakum ataupun kullahum. Dan digiaskan yang lainnya, bukan hanya pada yang jamaknya, mufrad dan musannadnya. Kemudian wa yazaidu wa aba abdillah ini apa? Atau nasab. Hanya boleh satu sisi saja. Ya Zaidu wa Aba Abdillah. Kalau tadi ya Zaidu sahiba Amrin, ini na'at sahiba. Hanya boleh dengan satu sisi saja. Kenapa? Karena di situ na'atnya mudhaf tanpa al, ya kan? Sahiba Amrin mudhaf tanpa al. Kalau dia beral, ya boleh dengan dua sisi. Kemudian pada contoh ya Zaidu Aba Abdillah. Ini apa fayan Aba Abdillah? Hanya boleh padanya satu sisi saja nasab. Enggak boleh Abu Abdillah. Ya kenapa? Ya karena dia mudhaf kemudian tanpa al. Ya tamim kullukum juga demikian alasannya. Ya Zaidu wa Aba Abdillah juga sama alasannya. Kalau ini ataf nasab, enggak boleh Abu Abdillah. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Qulillahumma fatiras samawati wal ard." Katakanlah ya Allah, fatiras samawati wal ard. Pencipta ya, langit-langit ya, dan juga bumi. Mana di situ yang menjadi pembahasan fatira. Ya, qulillahumma fatiras samawati wal ardi. Ya. Apa i'rabnya fatir? Na'at tapi mahalnya apa? Allah itu. Allahumma kalau mim kan aslinya dia ya. Dibuang ya-nya aslinya ya Allah, dibuang ya-nya diganti dengan mim. Sehingga jadilah Allahumma itu yang paling sering ketika memanggil Allah dengan Allahumma yang paling sering. Ya boleh juga dengan ya Allah dan itu ada tiga bahasa. Kalau ketika ya Allah ini jelaskan dalam Al-Fiyah bin Malik itu syarahnya. Bisa ya Allah, bisa ya Allah, bisa ya Allah dengan mad. Ya qulillahumma fatira. Di sini fatira bukan fatir, karena dia diitba ataupun dihamal dibawa kepada mahalnya Allahu. Allahu itu mahalnya adalah nasab. Ya, karena dia munada mabni ala dhamm. Nakira maksudah, maksudnya nakira. Bukan nakira maksudah ya Allahumma beral ini. Allahumma beral. Jadi ini nyambung yang lainnya. Jadi munada yang beral itu tidak boleh dipanggil kecuali ini Allah. Kalau selain Allah enggak boleh. Saya ya rajulu enggak boleh. Ya rajulu ya al-qaimu enggak boleh. Kalau mau ya harus kasih perantaraan di sini syarah. Ya zalikal qaimu ya hadzal ya hadzal qaimu tanpa kaf ya. Ya hadza ya hadzal qaimu ya hadzal rajulu boleh. Tapi Allah bisa dipanggil dalam keadaan beral. Juga kecuali kalau ada orang yang namanya memang ada alnya. Ya. Nah, sampai sini paham enggak ini penjelasan dari tadi wa ajri ma ufrida aw udifa mafrunan bi al min na'at al mabni wa ta'kidihi wa bayanihi wa nasafihi al maqruni bi al ala lafzihi aw mahallihi ya juwa wa ma udifa mujarradan ala mahalli itu penjelasannya. wajri ma ufrida. Kita ulangi lagi lah. Sama paham? Wajri ma ufrida dan berlangsung apa yang mufrad dan yang mudhaf tapi beral dari na'at bagi yang mabni, taukid bagi yang mabni, atau fayan dari yang mabni, atau nasak yang bergandengan dengan al dari yang mabni, berlangsungnya dalam i'rab melihat kepada lafadznya munada atau mahalnya. Boleh saya ganti sisi. Wa mawdhifa mujarradan ala mahallih. Adapun yang ia mudhaf tapi kosong dari al, maka harus dilangsungkan ya kepada mahalnya munada, yakni i'rabnya melihat kepada mahalnya munada, yakni nasab mesti. Ya. Jadi nasab. Ya. Nah, paham itu? Kita paham baru kita masuk ke masalah yang kedua, yaitu wa na'atu ayyin ala lafziha. Ya. Belum lanjut, ada yang tanyakan. Ya, saya nak pergi. Ma'ufrida, ya, tinggal bikin sifat ya Zaidu. Dikasih sifat silahkan apa? Ya Zaidu, Al-Alim. Bagaimana Al-Alim harakatnya? Al-Alimu boleh, Al-Alima boleh. Ya Zaidu, Al-Aqilu, Al-Aqila boleh. Ya, kemudian juga pada contoh yang beralnya sifat. Ya. Ya Zaidu apa? Ad-dharibu apa? Yang mukul misalkan. Ya Zaidu ad-dharibu Zaidin misalkan ya. Boleh ad-dhariba, boleh ad-dharibu. Kenapa? Karena dia mudhaf al. Ya kena'at. Ya. Taukidnya tadi lafaz-lafaz tadi sudah tertentu soal taukid. Ya. Ajma'in ya. Apa bayan berarti cuma bisa satu ya? Abah semua ya. Apa bayan? Ya. Apa bayan? Kalau mufrad ya jelas boleh dengan dua sisi. Iya. Kalau mufrad kalau misalkan dia mudhaf gitu ya. Kalau mudhaf kan maksudnya? Kalau apa bayan mudhaf ada ya? Contoh Abah Abdillah. Iya Zaidu. Abah Abdillah. Iya, itu hanya itu satu. Iya, karena tidak ada alnya. Iya, karena dia ada alnya, enggak ada alnya. Mufrad berarti tanpa al. Kalau yang diantara itu saya ibarat, kenapa sama maaf? Mana? Ya Zaida. Ya Amrin. Sama maaf. Seperti yang sama di sini, urutannya disebutkan situ kan? Ya. Mana di sini? Ada enggak? Yang sebelumnya Zaidu apa Abdillah? Ya Zaidu. Ada di sini kan? Ya, kaqaulika ya Zaidu sahib Amr itu kan? Ini contoh yang naat. Bagaimana? Ini tanya apa? Yes, contoh yang naatnya. Kalau ya Zaidu apa Abdillah, apa fayamnya? Ya tanin kulukum taukidnya ya Zaidu apa Abdillah, apa nasabnya? Nah, ya, sahih sifat kan? Ya mungkin kalau ditanyakan rasanya kayak gini pertanyaannya nih. Sahih sifat bukan isim fa'il itu tidak menjadikan idhofahnya itu ma'rifah. Nah itu kalau rasanya kayak gitu ya. Ya jawabannya sahih itu dalam pemakaian sudah berubah seperti isim yang lain gitu. Sudah kayak seperti keluar dari sifat gitu. Sehingga menjadi ma'rifah idhofahnya menjadi ma'rifah karena dalam penggunaan dia seperti isim-isim yang lain baitun juga ulam ya. Ya mesti paham ini ya, kalau ini enggak ada ya yang mudhofnya ya apa fayan ya apa tadi apa fayan enggak ada ya yang mudhofnya yang sini boleh jadi sih ya tadi ya juga tadi apa taukid juga enggak ada ya yang apa mudhofnya yang boleh dengan dua sisi karena harus ada alnya dan taukidnya maknanya sudah tertentu ya yang ada ya, kan ada yang mudhof dan yang mudhof bisa beral bisa tidak ya juga apa? Apa masak juga bisa ya? Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan tentang ini. Kalimat ini. Wa na'atu ayyin 'ala lafziha. Na'at bagi ayyin itu dengan melihat lafaznya. Lafaznya ay dhammah. Ya. Maka na'atnya marfu' ya. Wa in kana tabi'u na'atan li ayyin, adapun apabila tabi'nya adalah sebagai na'at sifat bagi ay, ya. Bagi ay ta'ayyana raf'uhu 'ala lafzi. Ada bahasan di sana tentang tabi' yang datang setelah apa? Ay. Ay sebenarnya kebanyakan seperti Malik gitu lah. Si bawah memilih na'at i'rabnya. Hatta isi itu bentuknya isim jenis bukan musytaq. Ada juga yang merinci. Ada juga yang i'rabnya sebagai apa? Fayan. Padahal ada yang merinci. Kalau setelah ayu itu sifat, ya berarti na'at. Kalau setelah ayu bukan sifat, padahal atau apa ya? Alhamdulillah masalah ini luas lah. Masalah i'rab. Wa in kana tabi'u na'atan li ayyin, apabila tabi'nya datang sebagai na'at bagi ay, ta'ayyana raf'uhu 'ala lafzi, maka dia wajib dirafa'kan karena melihat lafaznya, lafaznya munada ayu itu. Lafaznya dia seperti rafa'kan sehingga tabi'nya dirafa'kan meskipun ayu sendiri mabni. Juga alasan yang lain karena tadi ayu aslinya mu'rab dia. Adapun bina'nya dia itu arid, itu sesuatu yang muncul karena sebab tertentu. Artinya ya mu'rab. Ta'ayyana raf'uhu 'ala lafzi, maka wajib rafa'nya karena dibawa kepada lafaznya ayu. Ka qawli ta'ala, contoh ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas. Ya rabbi ya harfu nida. Ya. Mabni 'ala sukun. Kalau mutamakan nabat mana fi'il juga enggak apa-apa. Karena ada yang berpendapat demikian. Ayu di sini munada. Ya. Nah, kira maksudnya ya. Mabni 'ala dhamm bi mahalli nasbin. Ya maf'ulun bi fi'il mahdhuf juga enggak apa-apa. Haknya ditanbih. Lazimah. Zaidah lazimah. Ditanbih. Zaidah lazimah. Kenapa? Ketika munadanya ayu itu dilazimkan, diharuskan, ditambahkan hak tandi, karena ayu itu haknya mudhaf. Menetapi idhafah. Karena di sini tidak idhafah kan, maka digantikan mudhaf ilainya dengan hak ini. Ayyuha. An-nas ya rabbi ya na'at bagi ayu. Ya. An-nasu na'at marfu' hamlan 'ala lafzi ayu. Ya alamat rafi abdullah. Ya ras sebagai apa? Na'at. Itu dengan Ibn Malik dan juga yang lainnya. Ada juga yang mengerti sebagai apa? Fa'in badal. Alwi masalah ini insyaallah luas lah. Hebat lah. Banyak juga. Kenapa mereka mengerti sebagai na'at? Karena ayu itu an-nas itu fungsinya seperti na'at gitu, menjelaskan apa yang masih belum jelas. Ayu jelas belum? Belum jelas kan? Dengan an-nas jadi sempurna. Karena na'atkan fungsinya kayak gitu kan, tawbih, ya, menjelaskan. Juga ya ayyuhan nabiyyu sama juga. Ya i'rabnya sama, ya ayyuhan nabiyyu. Di sini ada kan nanti munadanya yang za itu. Ya ayyuhadza, ya ayyuhalladzi ada mungkin ada kan. Ya. Ah, iya. Kan di sini paham ini, penjelasan tentang ini. Wa na'atu ayyu 'ala lafziha. Na'at bagi ay itu harus pada lafaznya saja. Berarti dia marfu' ya. Di dhammah, dengan dhammah. Karena dibawa kepada lafaznya ayyu yang dia mirip dengan rafa'. Ya, mabni dhammah cuma harakat dhammah itu sangat dekat dengan i'rab. Sehingga tadinya mu'rab. Makanya kita tidak pernah mendapati ya setelah ayyu itu nasab. Ya. Karena kan itibaknya harus pada lafadznya. Kepada lafadznya. Ya boleh kepada mahalnya. Beda kalau nanti munadanya za ya yu ya ayu. Nanti ya za misalnya nanti ada selain itu. Ya, sebelum dilanjut ada yang tanya kan? وإن كان تابع بدلا أو نفقا بغير الألف واللام أعطي ما يستحقه لو كان منادى. ini pembahasan yang ketiga berarti ya. Lihat di matan itu wawu di sini nanti asalnya. Wal badal, ada pun badal, wal mansuk, al mujarrad atau nasak yang kosong dari al, kal munada al mustahilli mutlaqa, maka perlakuannya adalah seperti perlakuan pada munada yang tersendiri secara mutlak, seolah-olah dia munada sendirikan lah munada. Nanti contoh kita lihat ya. Wa in kana tabi'u badala, adapun kalau tabi'nya badal, ini berarti selain pembahasan sudah lewat. Kalau sudah lewat, tabi'nya apa berupa? Na'at, taukid, atau fayan, atau nasak yang beral. Hukumnya bagaimana? Sudah lewat. Kalau mufrad boleh dengan dua sisi. Kalau mudhaf dilihat beral atau tidak. Kalau beral boleh dengan dua sisi. Kalau tidak beral, bahwanya hanya dengan satu sisi. Kalau ayu sudah jelas harus diitba kepada lafadznya. Tabi'nya ayu harus melihat kepada lafadznya ayu. Rafa' amratnya. Nah, sekarang itu ya. Kalau di sini penuh ya bahasanya, langsung dimuatnya penuh kan. Kalau di Al-Fatihah kemarin kan dikit-dikit tuh. Ini langsung dipenuh kan. Cuma enak gitu, Masya Allah. Iya. Wa in kana tabi'u badala, adapun kalau tabi'nya badal, lainnya disebutkan berarti au nasakon bihoi alif wallam, atau ataf nasak tapi tanpa al. Kalau ataf nasak beral sudah lewat. Iya. Bagaimana? Boleh dengan dua sisi. Uhti yang mayastahiqhu law kana munada, maka tabi yang berupa badal ataupun ataf nasak yang tanpa al tersebut diberikan ya mayastahiqhu, hukum yang ia berhak mendapatkannya. Law kana munada, seandainya ia disendirikan sebagai munada. Taqulu bil badal, enggak katakan pada badal ya. Ya sa'idu kursu. Ya sa'idu kursu. Ya. Sama-sama dimabdikan di atas dhammah. Ya. Bidhammi kurs, dengan dhammah kurs. Min ghairi tanwin, tanpa ada tanwin. Karena yang namanya badal fi niyati takraril amil kan, pada niatan mengulang amil. Sehingga ucapan kita ya sa'idu kursu sama dengan ya sa'idu ya kursu. Seperti apa? Munada tersendiri. Kalau disendirikan kursu bagaimana? Ya mabni dhammah kan. Demikian pula ketika dia dijadikan sebagai badal. Ya sa'idu kursu. Ya. Dan atof nasak yang tanpa al itu kedudukannya seperti ini, pengulangan amil juga sama. Kama taqul, sebagaimana engkau katakan, ya kursu ketika disendirikan. Ya, itu padanya. Wa ya Zaidu Aba Abdillah. Wa ya Zaidu Aba Abdillah. Di situ Aba Abdillah hanya boleh dengan satu sisi, Aba Abdillah. Jadi Aba Abdillah seperti hukumnya ia disendirikan menjadi munada yang tersendiri. Bagaimana kalau kita panggil Aba Abdillah? Ya Aba Abdillah. Demikian pula kalau dia dijadikan ataf nasak. Iya. Seperti itu. Iya. Jadi al-atif huruf ataf itu hukumnya seperti pengganti dari amil. Mirip dengan tadi badal. Kalau badal kan pada niatan mengulang amil ya. Kalau ataf nasak, atafnya ini huruf apapunnya itu seperti pengganti dari amil gitu, seperti pengganti dari ya, sehingga harus si asobkan karena dia mudhaf dan mansub mu'rab. Ya Zaidu Aba Abdillah, enggak boleh ya Zaidu Abu Abdillah dengan melihat lafaznya Zaidu, enggak boleh. Alasannya apa? Wa ya Zaidu, ini apa ini? Masih itu ya? Masih contohnya apa? Badal ini, belum atof nanti. Masih contohnya badal. Ya Zaidu Aba Abdillah. Ya Zaidu Aba Abdillah, masih contoh dari badal. Kalau tadi ya Zaidu kursu, kursu mabni di atas dhamma, karena ketika kursu disendirikan sebagai munada, mabni di atas dhamma. Kemudian kalau contoh yang kedua, ya Zaidu Aba Abdillah, Aba Abdillah ya mu'rab, mansub, karena ketika disendirikan pun demikian, ya Aba Abdillah. Sehingga ketika dia menjadi badal pun demikian, ya Zaidu Aba Abdillah mu'rab, dinasab dengan nasab. Kama taqul, sebagaimana kau katakan ya Aba Abdillah, tuh ketika disendirikan. Itu hukum dari mustaqil. Tadi kan sebutkan kalmunada al-mustaqil di mutlaqo, badal atau nasak yang kosong dari idhofah, yang kosong dari al maksudnya, bukan idhofah, atau nasak yang kosong dari al juga ya. Badal, saya ulangi, badal atau nasak yang kosong dari al ya, sudah lewat ya. Ya mungkin dua-duanya. Kal munada al mustaqil mutlaqa. Itu hukumnya seperti munada yang disendirikan itu maksudnya. Ya Zaidu Abu Abdillah. Ketika disendirikan Abu Abdillah bagaimana? Mansub. Ya, sudah ketika dijadikan adalah pun demikian. Awafin nasaki. Kemudian pada apa nasak? Ya Zaidu wa Amru. Ya Zaidu wa Amru. Karena ketika disendirikan Amr, ya mabni di atas dhamma. Ketika demikian pula ketika dia dijadikan apa nasak bagi munada, mabni di atas dhamma juga. Ya Zaidu wa Amru. Isbam dengan dhamma. Ya Zaidu wa Abu Abdillah. Kalau dia mudhaf, berarti yang dimaksud dengan mujarrad tadi wal mansub al mujarrad hanya itu ya, kosong dari al saja, kosong dari al. Jadi apa nasab kalau kosong dari al, kalau kosong dari al maka bagaimana hukumnya? Seperti munada yang mustaqil. Ya Zaidu wa Abu Abdillah. Ya Zaidu wa Abu Abdillah, enggak boleh Abu Abdillah karena dia hukumnya seperti munada yang mustaqil. Kalau disendirikan ya Abu Abdillah. Ini kan pula ketika dia dijadikan sebagai apa nasab binasbi Abu Abdillah dengan nasab. Wa hakadha aidan hukmul badali wan nasabi law kana al munada mu'rabah. Ya, demikian pula juga hukumnya badal dan atas nasab. Demikian law kana al munada mu'rabah, seandainya munadanya mu'rab. Kalau tadi kan yang dicontohkan munadanya apa semua ya? Ya Sa'idu, ya Zaidu. Kalau munadanya mu'rab pun sama demikian perlakuannya. Iya. Munadanya misalnya Abu Abdillah, setelah itu dikasih apa? Badal. Apa badalnya misalkan? Dilihat. Ya. Kalau badalnya mufradul alam ya mabni. Kalau badalnya misalkan mudhaf ya mu'rab. Nah itu penjelasan dari pembahasan ini. Hukum dari tabi' bagi munada. Ya. Paham kira-kira ini tergambar? Faslun wa yajri ma uqida aw udhifa makrunan bi al na'at al mabni wa ta'kidihi wa bayanihi wa nasaqihi al makruni bi al lafzi aw mahallihi. Itu yang pertama. Fasal berlangsung dari apa yang mufrad atau mudhaf yang beral, dari na'at bagi yang mabni, yakni bagi munada yang mabni, dan taukid bagi munada yang mabni, atau bayan dan juga atau nasaq yang beral dari munada yang mabni, itu semua terlangsung pada lafadznya munada, yakni dibawa kepada lafadznya munada, atau boleh juga dibawa kepada mahalnya munada. Adapun yang diidhafahkan dalam keadaan kosong dari al, maka hanya boleh dibawa kepada mahalnya munada nasab. Kemudian na'at bagi ai itu harus dibawa kepada lafadznya saja rafa. Adapun badal, kemudian ataf nasab yang kosong dari al, maka hukumnya dia seperti munada yang disendirikan. Ya, seperti munada yang disendirikan. Baik. Ini ada yang masih kurang jelas. Lumayan ya. Sekarang saya tanya nih. Hukumnya tawabi' dari munada bagaimana? Tafsil ada rincian kan? Nah, ini juga punya dirinci. Ya, dirinci. Ya. Kalau ia berupa na'at bagaimana? Tadinya na'at dalam hal i'rabnya. Dijawab langsung dari dirinci. Dirinci ya. Kalau dia mufrad, ya, seperti ya Zaidu Al-Zarif, maka boleh dengan dua isi Al-Zarifa, Al-Zarifu. Ya. Kalau na'at juga masih tentunya mudhaf, beral atau tidak gitu kan? Kalau beral, maka boleh dengan dua isi ya Zaidu misalkan tadi Al-Zarifu apa? Amrin misalkan ya, yang mukul Amr ya. Boleh dengan dua sisi. Tapi kalau misalnya tidak ada alnya, hanya boleh dengan satu sisi. Ya Zaidu Sahiba Amrin saja. Jadi yang kedua setelah na'at apa? Hah? Taukid. Kalau taukid ya mufrad syaratnya ya kan. Ya tamimu ajma'un. Boleh juga ajma'in. Ayat taukid syaratnya mufrad. Ya. Kalau mudhaf bagaimana? Kalau mudhaf maka hanya boleh dengan satu sisi saja ya. Karena ada syaratnya kalau mudhaf supaya boleh dengan dua sisi beral kan. Sedangkan lafaz-lafaz taukidnya sudah tertentu ada alnya ya. Sehingga kalau kita panggil ya tau ya tamimu hanya apa? Kul kullakum ataupun kullahum wala kullakum karena melihat tamim sebagai munada pada hukumnya mukhatab wa jawbillahum karena dari sisi lafaznya isim bohir pada hukum isim bohir isim bohir isim ya apa bohirnya wa'id. Kemudian kalau yang berikutnya atofnya atof apa atof bayan ya atof bayan kalau mufrad bagaimana boleh dengan dua sisi ya saya itu kurzun ataupun kurzan kalau dia mudhaf zaidu dilihat kalau mudhaf kita kalau yang sana dia beral ya boleh dengan sisi kalau tidak ada al ya satu sisi aja Abu Abdullah nasab saja kemudian kalau mau nanya ayu gampang yang dari ayu dia mesti tabiknya dibawa kepada lafaznya apa munada ini ropa ada yang mengatakan sebagai sifat naat itu banyak juga yang memilih ada yang mengatakan bandar, ada yang mengatakan bayar, ada yang merinci. Kalau yang sebelahnya itu adalah sifat, maka bukan sifat atau mustaq sifat ya. Maka dia sebagai naat. Kalau sebelahnya itu jenis, badal. Ya, luas saja masalah itu. Kemudian badal yang belum tadi apa ya? Badal ya. Badal dengan ataf nasab yang tidak beral, hukumnya seperti munada yang disendirikan. Sudah selesai. Kemudian al-munada al-mufrad ya idza takarrara mudhafan. Hukum munada mufrad apabila berulang dalam keadaan dibofahkan yang keduanya. Hukum munada mufrad yang berulang penyebutannya tapi yang keduanya yang berulang itu dibofahkan. Wala ka fi nahri boleh bagimu pada contoh ya zaidu zaidal ya'malat fathuhuma man fathah keduanya. Berarti ya zaida zaidal ya'malat albumul awal atau bentuknya yang pertama ya zaidu zaidal ya'malat. Ya, boleh dengan apa? Dua sisi. Kalau diulang munada mufradnya, kalau tadi dibofahkan yang keduanya. Boleh dikatakan ya zaida zaidal ya'malat, boleh pula ya zaidu zaidal ya'malat. Al-ya'malat adalah unta yang kuat, ya'malah mufradnya. Dibofahkan zaid kepada ya'malah karena zaid itu begitu bagus dalam mengurusi untanya dan pandai di dalam memacu untanya dengan lantunan-lantunan seperti nyanyian gitu. Dan dengan itu untanya itu berjalan cepat sehingga dibawakan Zaid kepada Ya'malat. Wahai Zaid, Zaid Ya'malat. Untuk mengeluarkan Zaid yang lain. Kadang perlu diulang ya. Kalau ya Zaidu masih mungkin banyak Zaid. Nah ditambahin Zaid dari Ya'malat baru. Nengok dia. Ya, syarah. Jika takarrar al-munada al-mufrad mudhafan apabila munada mufrad berulang dalam keadaan diidhafahkan contohnya zaidu zaid al-ya'malat jazalaka fil awwali wajhan boleh pada boleh bagimu pada yang pertamanya dua sisi ya boleh pada yang pertamanya dengan menggunakan dua sisi ahaduma yang pertama dhom dhommah ya zaidu zaid al-ya'malat. Mungkin dalam bahasa kita juga ada ya. Ah, belum sama. Wah, Umar Umar tukang angon juga. Untuk membedakan yang lainnya misalkan. Ya. Apa ada kan ya? Ada ya. Wah, Zed Zed penunggu koperasi. Ahaduhuma adzam yang pertama adzam. Wa dzalika ala taqdirihi munada mufradan. Hal itu karena dia ditakdirkan sebagai bentuk munada yang mufrad. Kalau itu ma'ya zaidu zaid al ya'malat berarti dia mufrad ala maknanya doma. Maka irobnya kalau dibaca seperti itu zaidu ya munada mufrad ala maknanya labom bimahal nafsin. Ya. Ya. Itu kalau itu ma. Wadzalik ala takdiri munada mufradan karena ia ditakdirkan sebagai munada mufrad. Wa yakunu tsani hina idzin kalau di doma yang pertama ya zaidu ya zaid al-ya'malat, maka keduanya ketika itu imma munadan saqaba minhu harfun nida, ada beberapa kemungkinan. Imma yang keduanya itu munada yang digugurkan darinya huruf nida, aslinya berarti ya zaidu ya zaid al-ya'malat. Ya, yang kedua ini mansub karena diidhofahkan kan. Ya. Wa imma afa bayan, dan bisa juga yang keduanya afa bayan dari zaid yang pertama. Karena yang keduanya kan lebih jelas. Mana yang lebih jelas antara zaid dengan zaid ya'malat? Zaid ya'malat. Nah itu. Wa imma maf'ulan bitaqdiri ani, bisa juga yang keduanya mansub itu zaid al-ya'malat sebagai maf'ul bih dari fi'il yang mahdhuf taqdiri ani zaid al-ya'malat. Ya. Ini boleh dibuang karena itu bukan untuk macah ataupun dam. Hanya untuk taubih saja. Paham ini? Sisi yang pertama. Jadi kalau munada berulang dalam keadaan yang berulang itu diidhofahkan, maka pada zaid yang pertama boleh dengan dua sisi, dhammah atau fathah. Kalau dhammah dengan dikatakannya zaidu zaid al-ya'malat, dan itu disyirkiahkan. Ada juga dalam syair yang lain fi nah ya sa'du sa'd al-aus yantasib. Ya. Tanin wa dhamma wa fath, bukan ini. Ya. Apa itu? Di tabal si ada. Apa? Ya taimu ya taimu taima. Lupa ya. Ya. Ya, ini bisa dikiaskan itu. Jadi, ya. Pokoknya kalau di dhamma, ya. Kalau di dhamma, maka jelas yang di dhamma itu mabni ala dhamma fi ma'ali nafsin mufradil alam. Dan yang di fathahnya zaid al-ya'malat yang keduanya boleh dengan satu dari tiga sisi i'rab. Yang pertama dia munada juga, cuma digugurkan huruf nidanya karena sudah mencukupkan dengan yang pertama, sehingga takdirnya ya zaidu ya zaida al-ya'malat. Boleh juga di i'rab zaida al-ya'malat sebagai apa fayan, karena dia melihat kepada lafadznya, kepada apa mahalnya, apa mahalnya zaidu ya zaidu yang pertama, ya zaidu zaid al-ya'malat. Karena dia mudhaf tanpa al, kan masih dinasobkan sudah lewat tuh. Ya kan? Tandanya dia rasa apa bayan. Ya zaidu zaid al-ya'malat. Harus enggak? Fathah? Nasob? Harus. Kenapa? Karena dia mudhaf tanpa al. Sudah lewat kan? Kalau mudhaf dengan al, yang berlindung dari sisi. Ya. Sisi yang kedua, boleh juga zaid al-ya'malat sebagai maf'ul bih dari fi'il yang mahdhuf taqdirnya a'ni. A'ni. Itu ada juga yang membolehkan badal. Ya. Ataupun taukid. Wasani al-fatah. Ada juga yang merasa ibadah. Wasani al-fatah, yang kedua fathah, berarti dikatakan ya zaida zaidal ya'malat. Wadhalika ala anna al-asl, hal itu karena aslinya adalah ya zaidal ya'malati zaidal ya'malati. Ya zaidal ya'malati zaidal ya'malati, aslinya demikian katanya. Sehingga dia dibaca fathah itu harokat i'rab, berarti fathahnya, iya kan? Jadi zaida itu munada mudhaf, berarti mansub. Ya hudzifa minhu al-mudhaf ilaihi, dibuang mudhaf ilaihinya karena dicukupkan dengan al-ya'malat yang kedua. Paham? Cuma dianggap lemah oleh yang lain. Kenapa? Karena biasanya pembuangan itu dari yang pertama. Karena biasanya yang dibuang itu dari yang kedua karena sudah cukupkan yang dari yang pertama gitu. Karena dicukupkan dengan yang pertama, yang kedua yang enggak dicukupkan, ya dibuang gitu. Tapi ini dibuang yang pertamanya kemudian mencukupkan dengan yang kedua, ini kan sesuatu yang agak aneh gitu. Pakai memberikan kritikan demikian, menyangka demikian, melemahkan yang berpendapat bahasanya zaid ketika nasab itu dia mudhaf dari mudhaf ilaihi mahdhuf ya'malat karena dicukupkan dengan yang kedua. Kalau saya tadi, karena keumumannya yang dibuang itu dari yang kedua karena sudah dicukupkan dengan yang pertama gitu. Sehingga kalau si bawah ya rasanya zaid itu mudhaf atau kalau dibaca fathah mudhaf ilainya al-ya'malat. Jadi kalau dikatakannya zaida, zaid al-ya'malat, zaid al-mudhaf, al-ya'malat, mudhaf ilaih. Adapun zaid yang kedua, itu untuk zaidah saja, untuk taukid. Tidak dikatakan, mau orang batu gunung ini. Kalau sih buat demikian. Nah, tadi sini sebutkan enggak? Thumma ukhtulifa fiyah, di sini disebutkan ya. Sebenarnya ini. Thumma ukhtulifa fiyah, ini diperselisihkan badannya, ada khilaf. Berarti yang pertama sepertinya di Rajihir al-Jiyo, Indonesia-nya. Fakwala si bawai, berkata si bawai, hudhifal ya'malat minas sani. Ya. Lidalalatil awal alaihi. Ya. Dibuang al-ya'malat dari yang kedua. karena sudah ditunjukkan oleh yang pertama. Iya. Wa ukhima Zaidun bainal mudhaf wal mudhaf ilaih, dan Zaid dijadikan tambahan gitu. Kalau maksudnya dimasukkan, tapi kalau kabar khobari ketika saya baca makna mukham itu maksudnya Zaid, tambahan. Wa ukhima Zaid, jadi ditambahkan Zaid antara mudhaf dan mudhaf ilaih. Aslinya itu ya Zaid dari ya'mala, kemudian ditambahkan Zaid di tengah-tengah antara mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, paham ini? Ini kata di bawah. Hudzifa al-ya'malat, dibuang al-ya'malat dari yang kedua karena sudah ditunjukkan oleh yang pertama. Ya. Kemudian ukhima Zaid bainal mudhaf wal mudhaf ilaih, dimasukkan Zaid sebagai tambahan antara mudhaf dan mudhaf ilaih. Jadi taukid lafzi ya, bagi Zaid yang pertama. Untuk taukid saja. Saya diantara yang berpendapat demikian juga Ar-Razi dan juga Al-Muradi. Dari situ dibuang apa tanwinnya untuk musyakalah. Ya Zaidah Zaidah Al-Ya'malati. Itu pendapat yang pertama. Jadi kata si Khoi, Zaid yang pertama itu didofakan kepada Al-Ya'malat, adapun Zaid yang di tengah-tengah itu tambahan taukid. Dan Al-Ya'malatnya dibuang dari Zaid yang kedua yang ditambahkan itu, karena dicukupkan dengan Al-Ya'malat mubafilai dari Zaid yang pertama. Waqala al-mubarrid, kata al-mubarrid, hudzifa al-ya'malat min al-awwali li dalalati tsani 'alaih. Kata al-mubarrid, yang dibuang al-ya'malat dari yang pertama. Hudzifa al-ya'malat bil awwal, dibuang al-ya'malat dari Zaid yang pertama li dalalati tsani 'alaih, karena sudah ditunjukkan oleh yang kedua. Balikannya ya. Wa kullu min al-qawlaini fi takhrij 'ala wajhin dha'if. Dan masing-masing dari dua pendapat ini padanya ada takhrij, pengarahan kepada wajah sisi yang lemah semua. Bisa diarahkan kepada kelemahan, sisi kelemahan. Amma qawlu Sibawai, adapun kelemahan pendapat Sibawai. Amma qawlu Sibawai fa fihi al-faslu baina al-mutadhayifain. Sisi kelemahan pendapat Sibawai adalah adanya pemisah antara dua yang saling didhafahkan. Nah, itu sisi kelemahannya. Wa huwa al-kalimah al-wahidah, sedangkan al-mutadhayifain, dua kalimat yang saling diidhafahkan itu seperti satu kata yang tidak boleh disisip di tengah-tengahnya oleh kata yang lain. Nah, itu kelemahannya. Wa amma qawlul mubarrid fa fihi al-hazfu min al-awwali li dalalati tsani 'alaih wa huwa qalilun wa katsir 'aksuh. Adapun pendapatnya al-mubarrid, maka di situ ada al-hazf, ya. Fa fihi al-hazf min al-awwal, ada pembuangan mudhaf dari yang pertama. Li dalalati tsani 'alaih, karena yang kedua sudah menunjukkan kepada yang pertama ini. Wahwa qalil, dan yang seperti ini qalil, sedikit wal katsir 'aksuh, dan yang paling banyak sebaliknya justru. Ya, dibuang dari yang kedua karena sudah dicukupkan dengan yang pertama. Ya. Nah, seperti itu. Ya, selanjutnya ada yang mau di, ya kan? Juga di sana pendapat yang ketiga, pendapatnya A'lam, itu bahwasanya dua isim tersebut, dua isim yang berulang tersebut, rukiba tarkiba khamsata asyar wa ja'alat isman wahida, ditarkib seperti tarkib khamsata asyar, mabni semua dua bagiannya, dan dijadikan seperti satu isim. Fathah yang kedua fathah bina, bukan fathah i'rab. Kemudian kumpulan dari keduanya munada mabni ala dhamma muqaddar ala akhirih, ini mana min zuhuriha isyhal al mahal bi harakatil bina al asli, pada mahalnya nasab. Ada juga mazhab yang lain, al farra'i, yang mengatakan tidak ada hadaf, tidak ada ikham, tidak ada tarkib, bahkan dua isim tersebut mudhafani lil mazkur, kedua-duanya diidhafahkan kepada yang disebutkan kepada al-ya'malat. Jadi ya Zaidah Zaidah Al-Ya'malat Zaid mudhaf wa Ya'malat Zaid yang kedua pun mudhaf wa Ya'malat. Ya Masyari Arab, selama tidak berpengaruh pada makna, insyaAllah tidak terlalu sempit lah kita pilih. Silakan yang lebih tepat alasannya ya. Yang jelas ketika berulang munadanya, maka munada, maka isim yang pertama munadanya itu boleh dengan dua sisi, dhamma atau fathah. Dan yang keduanya masih fathah. Sudah. Kami sini jadi pahami. Jadi walaka fi nahyi ya zaidu zaidal ya'malat ini sekedar contoh. Sudah contoh. Silakan dikiaskan kalau ada munada yang berulang. Ya, berulang dalam kan yang keduanya disandarkan. Karena berulang kalau enggak disandarkan ya kurang faedah kan. Jadi kalau berulang ya ditambahkan. Biar ada faedahnya. Ya Zaid, Zaid apa gitu kan. Kalau ya Zaid, Zaid itu terus itu kayak Zaid masih terjadi samaran gitu. Tapi kalau diidhofahkan ya maka menjadi jelas ya. Zaid yang pertama kalau kita tanya Zaidu Zaid dari Amalat, Zaid yang pertama dia ma'rifah, kenapa? Karena mufrad alam yang munada. Kalau yang keduanya ma'rifahnya dengan idhofahnya berarti ya, dengan idhofah. Nah, ibu apa? Karena isim itu tidak boleh ditopakkan kecuali diniatkan akhir dulu. Ya Allah, alam cukup ya, insya Allah. Pertemuan berikutnya kita masuk pada munada al-murakham. Pembahasan munada murakham yang dibuang akhir terakhir. Ya lumayan panjang masanya. Kalau banyak, kalau banyak, kalau banyak, kalau banyak, kalau banyak, kalau banyak, kalau banyak, kalau banyak, kalau banyak, kalau banyak, kalau banyak, kalau banyak, kalau banyak, kalau banyak, kalau banyak, kalau banyak, kalau banyak, kalau banyak, kalau banyak, kalau banyak, kalau banyak, kalau banyak, kalau banyak, kalau banyak, kalau banyak, kalau banyak, kalau banyak, kalau banyak, kalau banyak, kalau banyak, kalau banyak, kalau banyak, kalau banyak, kalau banyak, kalau banyak, kalau banyak, kalau banyak, kalau banyak, kalau banyak, kalau banyak, kalau banyak, kalau banyak, kalau banyak, kalau banyak, kalau banyak, kalau banyak, kalau banyak, kalau banyak, kalau banyak, kalau banyak, kalau banyak, kalau banyak, kalau banyak, kalau banyak, kalau bany